Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan memurojaah sedikit. Demikian pula menelaah bagaimana salafun salih ketika mereka kedatangan tamu yang agung, tamu yang sangat mulia, itulah bulan suci Ramadan, yang mana sebentar lagi kita akan mendengar pengumuman dari pemerintah kita, negara Indonesia, yang akan mengadakan sidang isbat atau sekarang ya, sambil menunggu pengumuman dari mereka waffaqahumullah. Sehingga dengan pengumuman tersebut kita masuk pada suatu bulan yang agung, suatu bulan untuk berpuasa penuh, demikian juga bulan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, qiyamul lail, qiraatul Quran, demikian juga kedermawanan. Naam, itulah bulan Ramadan, suatu medan yang sangat agung bagi orang-orang yang hendak berlomba-lomba. Tayyib barakallahu fikum. Ini merupakan musim yang senantiasa datang di tengah-tengah kita. Walhamdulillah, sampai saat ini Allah masih karuniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Kalau kita menengok orang-orang sebelum kita atau pada tahun kemarin melaksanakan puasa bersama kita, sholat tarawih bersama kita, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, namun sebagian mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, tidaklah bertambah umur seorang mukmin, seorang muslim yang bertakwa dan beramal saleh, melainkan di situ mengandung unsur tambahan. Demikian pula pahala, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda sebagai bentuk hasungan kepada para sahabat ketika itu secara khusus dan kepada kaum muslimin setelahnya secara umum ketika datang bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ya, "Idza kana awwalu laylatin min syahri Ramadan." Jika malam tersebut adalah malam yang pertama dari bulan Ramadan, masuk malam pertama, ya, dengan terlihatnya hilal Ramadan ataukah dengan ikmal Sya'ban 30 yauman, atau bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30. Maka sejak malam pertama dari bulan Ramadan, kata Nabi SAW, suffidatis syayatinu, syaitan dibelenggu, wa maradatul jinni, demikian juga pentolannya jin. Nah, keistimewaan yang Allah berikan khusus pada bulan Ramadan, ketika awal malam bulan Ramadan, maka syaitan dibelenggu. Demikian juga dendengkot jin yang suka mengganggu. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka, ghulliqat, ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang dibuka dari pintu neraka. Ini yang kedua, syaitan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian yang ketiga, wa futtihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha babun, lalu tidak ada satu pintu pun yang ditutup dari pintu-pintu surga. Fayunadi munadin, maka sang penyeru menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, sambut bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Diajak siapa yang merasa ingin mendapatkan kebaikan, inilah kesempatannya, inilah waktunya, sudah datang waktunya. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, sambut. Ini tamu datang ini istimewa, dengan beramal amalan yang ringan, yang sedikit, namun pahalanya besar. Ya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai orang yang menginginkan kejelekan, mau berbuat jelek, buat maksiat, tahan, tinggalkan, jangan bermaksiat. Suatu maksiat, dosa kecil, na'am, jika dilakukan pada waktu yang mulia atau tempat mulia akan menjadi besar. Maksiat yang dilakukan di negeri Mekah misalnya, nilainya tidak sama dengan maksiat yang dilakukan di luar Mekah. Demikian pula, ya, hal-hal yang lainnya, kezaliman, pembunuhan pada bulan-bulan haram, tidak sama dengan yang lainnya. Demikian juga hal ini, ya. Misal seorang bermaksiat di bulan Ramadan dalam keadaan syaitan dibelenggu, baik, pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, peluangnya sangat besar untuk berbuat baik, namun dia berbuat jelek. Nah, maka tidak sama dengan maksiat yang dilakukan di luar Ramadan. Kemudian kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki utaqa', orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar, pada sejak malam pertama di bulan Ramadan. Wa dzalika kulla lailatin, ini pembebasan tersebut, ya, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam. seandainya ya hanya hadis ini yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, enggak ada hadis yang lainnya ya, ataupun ayat yang semisal dengan itu, ini cukup bagi kita semuanya untuk memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, berbagai nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, kesehatan, nikmat harta, segala nikmat yang Allah berikan kita pergunakan untuk memanfaatkan momen yang agung ini, bulan yang mulia, bulan yang agung yang diistimewakan, memiliki sekian banyak keutamaan dan keistimewaan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau kita menengok keutamaan-keutamaan bulan Ramadan sangat banyak, baik dari Al-Quranul Karim maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ayat sering kita dengarkan, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana pada bulan Ramadan itu terdapat ibadah yang mulia, ibadah siam yang akan menggembleng seorang muslim, orang yang berpuasa menjadi orang bertakwa. Dengan puasa itu juga Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu dengan sebab iman dan ihtisab. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian pula dengan sebab siam Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tayib, Allah melipat gandakan ganjaran secara khusus bagi orang yang berpuasa. Ya, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku. Dalam lafaz yang lainnya, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Tayyib, kecuali puasa sesungguhnya itu untukku dan aku balas. Istimewa, tidak disebutkan oleh Allah ya dalam hadis, kullu amali ibni Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha, satu dilipat gandakan jadi 10, ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga menjadi 700 kali lipat. Kecuali puasa khusus Allah tidak sebutkan ya, tidak diikat dengan bilangan tertentu. Lam yataqayyad bi'adadin mu'ayyan, tidak diikat. 110, 700 ribu ndak. Allah siapkan khusus. Allah katakan, wa ana ajzi bihi. Aku akan balas. Nah. Dan secara khusus as-sha'imun, orang-orang yang berpuasa, ahlus shaum, ashabus siyam, akan dipanggil kelak di akhirat untuk masuk ke dalam jannah melalui satu pintu. Pintu itu pintu Rayyan. Kata Nabi SAW, inna fil jannati baban, dalam surga ada sebuah pintu, yuqalu lahu Rayyan, namanya pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, yang masuk ke dalam surga lewat pintu tersebut adalah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum, enggak ada yang masuk seorang pun selain mereka. Katakan, aina shaimun, mana yang berpuasa? Man al-shaum? Fa yaqumun, mereka pun bangkit. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum, enggak ada yang masuk seorang pun kecuali selain mereka. Fa idza dakhalu, kalau sudah masuk, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, sudah masuk as-shaimun, maka pintu tersebut ditutup. Nah, ini beberapa keutamaan bulan Ramadan Oleh karena itu, kita coba untuk menyampaikan mauqif salafun salih, bagaimana perhatian salafun salih terhadap bulan Ramadan. Secara khusus sudah kita sebutkan tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira dan memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan sebab keutamaan dan rahmat Allah, falyafrahu, bergembira. Seperti seorang muslim ketika sampai bulan Ramadan senang. Ya. Mengapa? Situ kesempatan beramal. Kesempatan untuk berlomba-lomba memperbanyak ibadah. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin tinggi dan naik ketakwaannya dan semakin besar kedermawanannya ketika bulan Ramadan, sehingga Nabi pun karena senang beliau pun memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Ya. Di dalam Sahih Sunan An-Nasa'i, Nabi SAW serupa dengan tadi yang kita sebutkan, mengatakan atakum Ramadan, bulan Ramadan mendatangi kalian, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamakum, siyamah. Allah memfardukan bagi kalian puasa. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Ini dinamakan sebagai bulan penuh dengan berkah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Tughlaq, pintu-pintu jahim ditutup. Wadughallu fihi maradatus syayatin, pentolan-pentolannya syaitan dibelenggu. Lillahi fihi laylatun, kata Nabi, milik Allah pada bulan tersebut laylah, satu malam. Hiya khairun min alfi syahrin, satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha, man hurima khairaha faqad hurima. Siapapun yang dihalangi untuk mendapatkan kebaikan malam itu, enggak mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Enggak mendapatkan satu malam tadi yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faqad hurima, sungguh dia terhalangi untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ya, memberikan komentar atau keterangan terkait dengan hadis tadi. Beliau mengatakan, kaifala yubasyaru al-mu'minu bifathi abwabil jannah. Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan sebab dibukanya pintu-pintu surga? Maksudnya seorang mukmin gembira. Kaifala yubasyaru al-mudhnibu bighalqi abwabin niran. Bagaimana orang yang berdosa tidak bergembira dengan sebab ditutupnya pintu-pintu neraka? Kaifa la yubasyyaru al-aqilu biwaqtin yughallu fihi asy-syaitan. Bagaimana tidak senang orang yang berakal, ya, di saat syaitan dibelenggu. Orang yang berakal, kalau enggak ada yang mengganggu, dia tenang, akan senang. Orang seorang mukmin ketika pintu-pintu surga dibuka, bergembira, kesempatan beramal, berbuat baik, suwaum, sedekah, qiraatul Quran, semangat dibuka pintu-pintu surga. Yang berdosa pun juga senang ditutup pintu-pintu neraka. Di malam hari dibebaskan dari neraka. Baik. Min aina yushbihu hadha zaman zamanun. Lalu apakah ada kesamaan antara waktu ini dengan waktu yang lainnya? Artinya apa? Apakah sama antara bulan Ramadan dengan selain Ramadan? Jelas enggak sama. Secara khusus Nabi mengatakan tadi, ya pintu-pintu neraka ditutup, enggak ada yang dibuka sama sekali. Pintu-pintu surga dibuka, tidak ada yang ditutup sama sekali sejak awal bulan Ramadan. Kalau sudah selesai, sudah sebagaimana sebelumnya. Nah, oleh karena itu salafun salih sebagaimana dikatakan oleh Mu'alla bin Al-Fadl, Mu'alla bin Fadl mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Dahulu salafun salih, kata Mu'alla ibn Al-Fadl, ya, dahulu kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Mereka dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan selama 6 bulan berdoa kepada Allah agar disampaikan pada bulan Ramadan. Sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Doa terus karena tahu keutamaannya tadi. Tsumma yad'unahu sittata ashhur, lalu setelah keluar Ramadan, ya, pada Ramadan sendiri, ya, kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan juga, an yataqabbalahu minhum, agar Allah menerima amalan ibadah mereka karena tahu keutamaannya. Yahya ibn Katsir mengatakan, Allahumma sallimna ila Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallimhu minna mutaqabbala. Kata Yahya bin Abi Katsir, Allahumma sallimna, ya Allah, selamatkan kami, berikan kesehatan, berikan peluang, berikan kesempatan kepada kami ila Ramadan, sampai bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan, selamatkan kami sehingga ketemu bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan selamatkan kami, sampaikan Ramadan kepada kami, diberikan taufik untuk bisa pada bulan Ramadan dan taat serta beribadah padanya. Baik. Wa tasallimhu minna mutaqabbala, dan terimalah dari kami amalan ketaatan kami. Terima. Nah, ini satu contoh dari sekian banyak ucapan salafus saleh bagaimana mereka sangat berharap dan rindu untuk sampai kepada bulan Ramadan karena bulan yang penuh dengan kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab, satu kisah beliau bawakan dalam satu hadis, ya, di dalam Sahih Ibnu Majah, perbedaan antara orang yang sampai pada bulan Ramadan dan orang yang tidak sampai pada bulan Ramadan. Baik. Kata Ibn Rajab rahimahullah, bulughu syahri Ramadan wa siyamuh, sampainya seseorang pada bulan Ramadan, bisa sampai bulan Ramadan, wa siyamuhu, dan bisa berpuasa di bulan Ramadan, ni'matun azimatun ala man aqdarahu Allahu alaih, merupakan nikmat yang sangat agung bagi orang yang Allah berikan nikmat yang agung, bisa sampai Ramadan, bisa puasa. Nikmatun azimatun ala man aqdarahu Allahu alaihi, nikmat yang sangat besar bagi orang yang sampai tadi. Kemudian kata beliau, wa yadullu alaihi haditsus salasah, yang menunjukkan hal ini hadis tentang tiga orang. Alladzina ustushhida ithnani minhum, yang dua gugur dalam pertempuran, mati syahid. Alladzina ustushhida ithnani minhum, yang dua mati dulu. Thumma mata tsalitsu ala firasyhi ba'dahuma, tinggal satu. Ya. Yang satu meninggal dunia di atas firasyh, apa? Ranjang kasur. Bukan mati syahid. Yang dua mati syahid. Satu matinya di atas kasur. Ya. Ba'dahuma, setelah dua orang tadi. Faru'iya fin naumi sadiqan lahuma. Ya. Ternyata diperlihatkan di dalam mimpi tersebut Nabi SAW melihat yang ketiga ini lebih dahulu daripada yang dua tadi. Yang mati di atas firasnya, di atas kasurnya tadi, ranjangnya, lebih dahulu, lebih depan. Ya. Daripada dua orang yang mati syahid. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, alaysa shalla ba'dahuma kadza wa kadza salatan. Coba seperti hadis, khairun nasi man dhala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Kata Nabi, bukankah orang yang ketiga ini telah salat, salat ini, salat itu, salat wajib, salat sunnah, salat-salat sekian salat. Alaysa shalla ba'dahuma kadza wa kadza salatan. Terus wa adraka ramadhan fa shamahu, dan dia mendapatkan bulan Ramadan lalu dia berpuasa. Fa walladhi nafsi biyadihi, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Ini artinya apa itu? Fawalladhi nafsi biyadi, itu artinya kata Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala, kalau saya dusta, kalau yang saya sampaikan salah, sa'amut, sa'ahlik, saya siap mati. Itu maknanya. Ini sumpah semacam ini lebih besar, ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya kalau yang saya ucapkan ini salah, dusta, saya siap mati. Kata Nabi SAW, inna bainahuma la ab'ada mimma bainas sama'i wal ardh. Sesungguhnya jarak antara keduanya, orang yang mati ketiga tadi, di atas firasnya, di atas ranjangnya, dia bisa sholat, dia mendapatkan Ramadan, ya, matinya terakhir, tidak mati syahid, yang dua mati dahulu, mati syahid, kata beliau, sallallahu alaihi wasallam, jarak antara orang yang ketiga dan pertama dan kedua, la abada, apa itu artinya? Lebih jauh, mimma bainas sama'i wal ardh, lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Nikmat yang sangat agung ketika seseorang mendapatkan sampai pada bulan Ramadan dan bisa berpuasa. Kata Ibnu Rajab, bulughu syahri Ramadan wa siyamu ni'matun 'azimatun 'ala man aqdarahu Allahu 'alaihi. Sampainya seseorang pada bulan Ramadan dan bisa berpuasa di dalamnya, itu merupakan nikmat yang sangat besar bagi orang yang Allah anugerahi. نعم وهذه الابتداء فضل والحمد لله sudah ada pengumuman resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia setelah mendengar laporan posisi hilal dan pandangan sejumlah ulama, sidang isbat menetapkan 1 Ramadan 1438 Hijriah jatuh pada tanggal 27 Mei 2017. Nah, dengan demikian malam ini merupakan malam 1 atau tanggal 1 Ramadan 1438 Hijriah. Alhamdulillah, ini merupakan suatu nikmat yang patut kita syukuri, ya. Sebagaimana sudah kita singgung tadi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan al-hadis." Al-Imam, kita sempurnakan sedikit, An-Nawawi rahimahullah ta'ala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Istidhkar atau kitab Al-Adhkar menyebutkan akan pentingnya bersyukur terhadap nikmat ini sampainya seorang kepada bulan Ramadan, sehingga patut baginya untuk melakukan sujud melakukan sujud syukur termasuk dari nikmat yang baru, yang tidak didapatkan oleh setiap orang. Sehingga beliau menyebutkan di situ, ya, sangat dianjurkan bagi kita semuanya untuk melakukan sujud syukur dengan sebab sampai pada bulan Ramadan. Nah, sudah kita sebutkan tadi bagaimana nukilan dari Al-Imam Ibnu Rajab. Nah, demikian pula yang lainnya akan agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Ini masih ada beberapa hal yang hendak kita sampaikan, namun mungkin kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Madaris Ramadan, madrasah yang bisa dipetik dari bulan Ramadan. Naam. Kita sebutkan ucapan An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, "I'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun zahirah." Ketahuilah, sesungguhnya disunahkan, dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat zahir yang baru, au indafa'at anhu niqmatun zahirah, atau tertolak darinya musibah, malapetaka, ya, yang tampak, yang jelas, an yasjuda syukran lillahi ta'ala, untuk bersujud syukur, bersujud syukur kepada Allah, wa an yahmadallaha ta'ala, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, au yuthni alaih bima huwa ahluh, au yusni alaih bima huwa ahluh, atau memuji, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan ini menjadi pengingat dan penyemangat kita semuanya, sehingga kita tidak menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan berupa ya bulugh syahri Ramadan. Kita disampaikan pada bulan Ramadan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu Allah wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.